Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fa insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Abu Al-Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Dhammur Riya wa Ahli, tercelanya riya dan pelakunya. Kita masih pada bab penyebutan fi dzikri adillati tahrim riya minas sunnah, penyebutan dalil-dalil tentang haramnya riya dari sunnah, sampai kita pada apa yang dinukil oleh Syekh rahimahullah ta'ala yaitu riwayat ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad dengan sanadnya. Al-Imam Ahmad menyebutkan sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang mana ilmu tersebut tidaklah dicari dengannya kecuali wajah Allah, la yata'allamuhu dalam keadaan dia tidak mempelajari ilmu tersebut, illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan ya bagian dari dunia, harta dunia. Dia menuntut ilmu karena tujuannya dunia ya, lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Nah, maka ini ancaman bagi seorang yang memalingkan satu amalan ketaatan yang seharusnya itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia palingkan untuk tujuan yang lainnya ya, untuk tujuan dunia ya, tujuan dunia tentunya macam-macam, bisa jadi dia mencari menuntut ilmu ya, supaya terkenal, supaya tenar di tengah-tengah manusia ya, dipuji, disanjung di hadapan manusia, ataupun untuk mendapatkan harta ya, belajar menuntut ilmu tujuannya apa? Untuk ya mendapatkan harta dunia. Nah, tentunya ini bukan tujuan seorang menuntut ilmu ya. Seorang menuntut ilmu sebagaimana yang telah kita sebutkan dari ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, tujuannya adalah liyar fa'al jahl an nafsi wa an ghairi. Tujuan seorang menuntut ilmu adalah untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Nah, ini tujuan seorang menuntut ilmu. Dari sini pula hendaknya kita semua ya, para talabatul ilm, para penuntut ilmu, senantiasa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Tujuannya apa? Terkhusus seorang yang mempelajari ilmu agama di ma'had, ya, di pondok-pondok pesantren. Apa tujuannya? Ya. Kalau kita, ya, tujuannya untuk belajar di pondok pesantren adalah harta dunia, maka salah, ya, salah tempat. Nah, untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan, ya, ijazah, gelar-gelar akademis, maka salah tempat. Ya, bukan di sini tempatnya. Kalau antum mau belajar untuk mendapatkan gelar tersebut, lulus dari pondok supaya mudah dapat pekerjaan, salah. Bukan itu tujuannya. Ya. Kalau ada tujuan seperti itu, maka sekali lagi kita katakan bukan di sini tempatnya. Ya. Nah, karena kita belajar agama untuk apa? Untuk mengangkat kejahilan dari diri kita supaya kita paham, ya, tentang agama, tentang syariat. Kita paham untuk kemudian kita bisa mengamalkannya. Kita belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari hadis, menghafal hadis supaya kita bisa beramal dengannya. Ya. Kembali kepada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah. Dan beribadah tentunya harus didasari dengan ilmu. Ini. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kita harus menanamkan di dalam diri kita masing-masing bahwasanya belajar bukan untuk dunia. Ya. Nah. Tapi para penuntut ilmu, para thalabatul ilm, jangan merasa khawatir, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang penuntut ilmu. Ya. Berapa banyak kita saksikan para penuntut ilmu tidak memiliki apa-apa, ya kan? Nah, tidak memiliki harta, bahkan mungkin sebagiannya tidak mendapatkan dukungan dari keluarga ataupun orang tuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ya. Nah, makanya kita harus menanamkan, ya, di dalam hati kita thiqatan billah. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan takut miskin. Dan wajar memang yang namanya penuntut ilmu itu susah, ya, merasakan kekurangan, kurang makan, ya kan, kurang minum, kurang tidur, semuanya kurang. Nah, ya itu wajar namanya menuntut ilmu. Sebagaimana ucapan al-imam, ya, Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yanalul ilm birahatil jasad, atau kama qala rahimahullah, tidaklah seorang bisa mendapatkan ilmu dengan jasad yang santai. Ya. Nah, jadi wajar seorang penuntut ilmu merasa susah. Tinggal di pondok enggak enak, ya. Enggak nyaman. Biasa tidur di kasur yang empuk di rumah, ya. Kalau membaringkan badannya mungkin bisa membal ke atas, mantul badannya, ya. Tiba di pondok tidur di alas yang seadanya, ya, banyak kutunya lagi mungkin, lengkap penderitaan, ya kan? Nah, dan itu wajar, ya, wajar. Namanya belajar. Antum jangan membayangkan yang namanya di pondok seperti hidup di hotel, ya, dengan fasilitas yang wah. Nah, jangan, ya. Kita lihat, ya, kita pelajari bagaimana para ulama salaf di dalam menuntut ilmu. Syekh Muqbil rahimahullah, ya, beliau pernah mengatakan di hadapan murid-muridnya, yang maknanya beliau menyebutkan bahwasanya, wahai ya abnai, wahai anak-anakku, para penuntut ilmu, ya, bersyukurlah kalian dengan kemiskinan yang ada pada kalian, dengan kekurangan yang ada pada kalian, bersyukur, ya, syukur dengan kemiskinan yang ada. Kenapa? Seandainya kalian tidak miskin, kalian tidak akan menuntut ilmu, ya kan? Seperti itu memang realitanya. Seorang yang hidupnya berkecukupan, ya, yang serba ada, kemauannya serba terpenuhi, itu biasanya sulit untuk menuntut ilmu, sulit belajar, sulit dia untuk duduk tenang di pondok, ya, pikirannya sudah kesana kemari. Nah, ya, Di pondok mungkin cuma melamun, nangis, sakit, akhirnya pulang. Nah, penuntut ilmu bukan seorang yang cengeng, bukan seorang yang lemah. Ya, ini perlu kita tanamkan. Ini bukan orang yang cengeng, ya. Nah, sabar. Ya. Nanti hasilnya akan baik untuk antum. Nah, maka Syekh Mukbil mengatakan bersyukurlah. Ya. Dengan kekurangan, dengan kemiskinan yang ada pada kalian. Karena sesungguhnya kalau kalian tidak miskin, kalian tidak akan menuntut ilmu. Ya, kita lihat mayoritas para penuntut ilmu kaya atau miskin? Miskin. Ya kan? Kalaupun dia orang kaya, ketika dia menuntut ilmu jadi miskin. Nah, kalau kaya ya enggak bisa menuntut ilmu. Seorang berkecukupan misalnya, ya, sulit. Nah, bukan berarti seorang yang memiliki harta atau memiliki kekayaan tidak bisa menjadi penuntut ilmu, bukan itu maknanya. Tapi kebanyakannya seorang penuntut ilmu adalah seorang yang miskin. Kalaupun dia seorang yang ya kaya, ketika dia menjadi penuntut ilmu dia akan menjadi miskin. Dan di dalam kesempatan yang lain Syekh Mukbil rahimahullah beliau mengatakan, ya, yang makna ucapan beliau, wahai talabatul ilm, ya, wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya yang kalian lihat dari pakaian aku pakai ini, kata Syekh Mukbil, dari pakaian yang aku kenakan itu semuanya adalah hadiah, ya. Semuanya adalah pemberian, hadiah. Jadi beliau enggak pernah beli pakaian, Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ya. Nah, seandainya tidak ada hadiah, artinya seandainya tidak ada yang memberikan aku pakaian, tentunya kalian akan melihat aku berjalan dengan pakaian yang penuh dengan tambalan. Nah, artinya beliau tidak memikirkan dunia, seorang yang zuhud. Ya. Dan dakwah beliau rahimahullah, Syekh Mukbil rahimahullah, ya, dakwah yang barokah. Nah, sampai ke seluruh penjuru. Nah, ya. Nah, murid-murid beliau tersebar, ya, di berbagai penjuru, bahkan di negara kita Indonesia. Rata-rata satidah kita adalah murid Syekh Mukbil rahimahullahu taala ini. Buah dari dakwah beliau, kezuhutan beliau, kesabaran beliau dari menuntut ilmu. Baik. Maka di sini ya, diancam oleh Allah atau diancam, ya, di dalam hadis ini, seorang yang menuntut ilmu untuk tujuan dunia, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Ya, baunya saja enggak kebagian, ya, enggak kecium baunya, apalagi masuk. Taib. Warawahu Abu Daud rahimahullah wa Ibnu Majah. Nah, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Nah, hadis yang kita bacakan tadi selain diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu tahrimir riya, bab haramnya riya, wa dzakara hadzal hadis, dan keduanya Imam Abu Daud wa Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini di dalam bab tahrimur riya, haramnya seorang berbuat riya. Kemudian Syekh Yasin rahimahullah menyebutkan faedah, ya, sebutkan oleh beliau faedah. Qala Al-Haytami fi Zawajir, berkata Al-Haytami, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir fi Iktirafil Kabair, kitab yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar, ya, wal ma'na fi tahrimihi, dan makna di dalam pengharaman riya, wa kaunuhu kabiratun syirkan muqtadiyan lil'an, dan keadaan riya tersebut sebagai dosa besar dan syirik yang konsekuensinya adalah seorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Anna fihi istihza'un bil haqqi ta'ala. Karena di dalam perbuatan riya tersebut terkandung perbuatan istihza, ya, mengolok-olok, ya, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Kama marratil isyaratu ilaihi fil ahadits, sebagaimana yang telah lewat isyarat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita lewati. Wa min tsamma qala Qatadah kama marra. Dan dari situ Al-Imam Qatadah rahimahullah beliau mengatakan, idza ra'al 'abdu qala Allah taala, apabila seorang hamba berbuat riya, dia beramal dengan tujuan riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, unzuru ilaih kaifa yastahzi'u bi, lihatlah kepada hamba tersebut bagaimana dia mengolok-olok aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang berbuat riya dia dikatakan seperti mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala? Wa yuwaddihuhu, dan penjelasannya kata Ibnu Hajar Al-Haitami, anna ahada khuddamil malik al-qa'imina fi khidmatih law kana qasidan biwuqufihi fiha mulahadhatan ammatin aw amradin limalaki kana dhalika inda kulli man lahu adna muskatan min aqlin istihza'an bidzalikal malak bidzalikal malik. Ya, penjelasannya, perumpamaannya bahwasannya ada seorang khuddam, ada seorang pelayan yang dia bekerja sebagai pelayan seorang raja, ya, yang dia menjalankan pelayanannya kepada raja tersebut, laukana qasidan, apabila dia bertujuan dengan pelayanannya tersebut, tujuannya bukan untuk melayani raja, ya, walaupun dia melayani raja tersebut secara zahirnya, tapi dia bertujuan apa? Supaya diperhatikan budak wanita yang lainnya, ya, ini budak, ini seorang budak, dia melayani tuannya supaya untuk mendapatkan perhatian budak wanita. Nah, ini tujuannya. Au amradin, atau dia melakukan pelayanan kepada raja tersebut, ya, untuk mendapatkan perhatian dari amrad, seorang, ya, nam amrad, nam seorang anak laki-laki yang amrad, limalikin, milik seorang raja tersebut. Nah, kana dzalika inda kulli man lahu adna muskatan min aqlin, maka yang demikian itu bagi seorang yang memiliki, ya, sepotong dari akal, ya, dia akan menganggap istizaan bidzalikal malik, tentunya dia akan menganggap itu merupakan bentuk olok-olokan, ya, mengolok-olok raja tersebut. Li'annahu lam yaqsud taqarruban ilaih biwajhi ma'a ihamihi annahu ala ghayati min at-taqarrub, karena dia tidak memaksudkan, ya, dengan perbuatannya tersebut dia tidak bermaksud mendekatkan diri kepada raja tersebut, bersamaan dia mengesankan dia telah berbuat, ya, dengan takarrub yang sebenar-benarnya. Nah, jadi dari perbuatannya dia mengesankan sedang melakukan bentuk takarrub, pendekatan diri, padahal tujuannya lain. Wa hina idzin fa ayyu istihqarin wastihza'in yazidu 'ala qasdika bi ibadati rabbik mislaka 'ajizan 'an nafsihi min sa'iril wujuhi fadlan 'ank. Nah, maka ketika itu bentuk pelecehan yang mana lagi, atau bentuk istihza yang mana lagi, ya, yang lebih dari tujuanmu dengan engkau beribadah kepada Rabbmu, ya, mislaka ajizan, yang mana semisalmu itu lemah, an-nafsihi, nah, lemah dari dirinya, min sa'iril wujuhi, dari segala sisi, fadlan angka, yang tidak memiliki keutamaan atasmu. Nah, wa ma'a dzalika fa qasduka iyyahu mutabarru'an bi ibadatika yunbi'u an i'tiqadika fihi annahu aqdar 'ala tahsili aghradika min Allah. Nah, bersamaan dengan itu, maka engkau bertujuan tabarruk, ya, berderma, memberikan sesuatu dengan ibadahmu, ya, dan engkau membangkitkan keyakinanmu padanya bahwasannya orang tersebut itu lebih mampu untuk mendatangkan tujuanmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah seorang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, seolah-olah dia telah membangkitkan keyakinan di dalam dirinya bahwasanya orang yang dia riya kepadanya seolah-olah dia mampu memberikan manfaat kepada dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, farafa'tal 'abdad dha'ifa al-'ajiza 'ala maulakal qawil qadir, sehingga engkau mengangkat kedudukan seorang hamba yang lemah, yang dhaif, ya, engkau mengangkat kedudukannya lebih daripada maulak, dari Rabbmu yang maha kuat dan maha mampu. Nah ini, ya, jadi seorang yang berbuat riya seolah-olah dia telah mengangkat kedudukan makhluk lebih dari kedudukannya. Nah, ya, makhluk tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, lalu kita bertujuan dengan ibadah kita untuk mendapatkan perhatian makhluk tersebut. Nah, maka dari sini, disinilah riya itu disebut syirik. Wa min thamma kana riya'u min kabairil kabair al-muhlikah. Oleh karena itu, ya, riya itu merupakan kabair, termasuk dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Walihada sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan syirik yang kecil. Ya. Karena tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, walaupun ada sebagian keadaan seorang riya bisa mengeluarkan dia dari Islam, waliyazubillah. Yang nanti akan dijelaskan. Wa fihi aidan talbisun 'ala al-khalqi li'ihamihi lahum annahu mukhlishun muti'un lillahi ta'ala. Dan di dalam perbuatan riya tersebut terdapat talbis. Terdapat pengelabuhan, pengkaburan, ya, terhadap makhluk karena dia mengesankan, ya, bagi mereka seolah-olah dia adalah orang yang ikhlas yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Talbis. Ya. Pengelabuhan, tipu daya. Wa huwa bi khilafi dzalik, padahal dia berbeda, ya, berbeda dari apa yang, ya, dimaksudkannya. Bali talbisu fid dunya haramun aidan, bahkan, ya, itu merupakan bentuk talbis, pengelabuhan di dalam perkara dunia, yang mana ini merupakan sesuatu yang juga diharamkan. Hatta lau qadha daina insanin liyukhayyila ilaihi au ila ghairihi annahu mutabarri'un hatta ya'taqidu sakhawatihi asima bihi lima fihi min at-talbis wa tamallukil qulubi bil khida'i wal makr. Walaupun, ya, walaupun seorang melakukan melunasi hutang orang lain, dia melakukan pelunasan hutang, ya, ada seorang yang berhutang kepada orang lain, dia yang melunasinya, ya. Tapi apa? Liyukhayyila ilaihi, untuk dikesankan atau digambarkan, ya, au ila ghairihi, kepada yang lainnya bahwasanya dia telah berbuat derma, telah berbuat perbuatan derma. Nah, hatta ya'taqidu sakhawati, sehingga orang-orang pun mengira dia adalah orang yang dermawan. Nah, ya, aslima bihi, maka dia berdosa dengan perbuatannya tersebut. Melunasi hutang ini perbuatan yang mulia, membantu orang lain untuk melunasi hutang. Tapi apabila tujuannya supaya dia dianggap seorang yang, ya, dermawan, maka dia berdosa. Lima fihi minat talbis, karena di dalamnya terdapat talbis, ya, pengelabuhan. Wa tamallukil qulub bil khida'i wal makr, dan memenuhi di dalam hati bil khida' dengan tipu daya dan makar. Nah, baik, maka ini, ya, sisi pengharaman riya. Ya, kenapa riya itu diharamkan? Kemudian kita masuk pada al-fasl al-ashir, fasal yang ke-10. Fi hukmi riya, pembahasan tentang hukum riya. Nah, ya, maka pada fasal berikut ini akan dibahas tentang hukum-hukum riya dan yang berkaitan dengannya. Nah, kata Syekh rahimahullah, aslu riya'i annahu minasyirkil asghar. Asal dari riya, ya, asal hukum dari riya merupakan perbuatan syirik yang kecil, syirkul asghar, ini asalnya. Aslu riya annahu minasyirkil asghar. Asal dari perbuatan riya, ya, adalah syirik kecil. Nah, ini. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan, dari apa-apa yang aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mungkin, ya, bisa terhindar dari syirkul akbar, seorang bisa menjauhinya karena perkara yang jelas. Tapi syirik asghar, riya, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini sulit untuk seorang selamat darinya. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Butuh seorang untuk mujahadah, berusaha bersungguh-sungguh, dan itu ibadah tentunya, untuk menghilangkan, ya, perasaan-perasaan riya di dalam hatinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha. Nah, qalu, maka para sahabat mereka mengatakan, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syirik kecil adalah ar-riya. Nah, perbuatan riya. Wa ma'nahu, dan makna dari ya di sini, annal muslima ya'malul ibadata yuridu biha wajhallah, lakin yuzayyinuha wa yuhassinuha ahyanan riya'an. Maknanya bahwasanya seorang muslim, dia beramal, mengamalkan suatu ibadah, dia menginginkan, ya, bertujuan untuk wajah Allah, yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Lakin, akan tetapi, ahyanan, atau lakin yuzayyinuha, akan tetapi dia menghias-hiasi ibadahnya, wa yuhassinuha, dan dia memperbagus ibadahnya, ahyanan riyaan. Dia melakukan itu terkadang dalam rangka riya. Ini, ya, ini yang diistilahkan dengan asyirkus sarair, syirik yang tersembunyi, yang terkadang seorang tidak menyadarinya. Nah, yang awalnya dia sholat, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan suatu amalan ibadah ikhlas, ya. Nah, tapi ketika ada yang mengetahui ibadahnya, nah, dia pun berusaha, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang dengannya dia bertujuan untuk mendapatkan pujian. Nah, ini. Makanya seperti ini hati-hati, karena ini adalah, ya, makar dari syaitan. Ya. Syaitan senantiasa berbuat makar, ya, untuk menggelincirkan, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan yutila fi shalah ahyanan liyarahun nas. Seperti seorang yang memperpanjang sholatnya terkadang untuk dilihat oleh manusia. Dia biasa sholat, misalnya sholat malam biasa, alhamdulillah rajin dan dia ikhlas, ya. Tapi terkadang ketika ada orang yang menyaksikannya, dia melakukan perkara yang lebih, ya, kesempatan untuk menunjukkan kepada manusia. Nah, ini, maka dia pun memperpanjang sholatnya. Nah, aw yarfa'u sawtahu bil qira'ah aw dzikr ahyanan liyasma'unna liyasma'uhun nas fayahmaduh. Naam. Atau terkadang dia meninggikan suaranya bil qira'ah, ketika membaca Al-Quran awid zikri atau ketika zikir, ya, terkadang dia meninggikan suaranya, mengangkat suaranya, liusmi'uhun nasa fayahmaduh, dalam rangka untuk diperdengarkan kepada manusia sehingga manusia pun memujinya. Nah, ini juga termasuk, ya, dari yasirur riya, riya yang samar. Nah, seorang meninggikan membaca Al-Quran dengan dikeraskan ini, ya, diperbolehkan, bahkan terkadang dianjurkan seorang untuk mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ada yang mendengarkan. Sebagaimana Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, beliau mengeraskan bacaan Al-Quran beliau ketika didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan ini bukan riya. Ya, kita memperdengarkan bacaan Al-Quran kita, ya, kepada orang lain, ini ibadah. Ya, sebagai bentuk tazkir misalnya, untuk mengingatkan, ya, orang lain dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ibadah, bukan merupakan perkara yang jelek. Nah, tapi kalau dia bertujuan dengan itu supaya mendapatkan pujian, nah ini yang tercela. Atau zikir, dia mengangkat suaranya ketika berzikir, ini pula disyariatkan. Seorang mengeraskan bacaan zikir ketika sholat, ini disunahkan, ya. Nah, menurut pendapat sebagian para ulama, dan ini pendapat yang cukup kuat, bahwasanya yang sunnah ketika seorang berzikir ketika di dalam sholat, dia mengangkat suaranya. Nah, ini sunnah, ya, dengan tidak berlebihan. Tapi ketika dia mengangkat suaranya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya supaya dipuji oleh manusia, maka ini riya. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fi majmu'il fatawa, berkata Syekhul Islam rahimahullahu di dalam majmu'al fatawa, asyirku syirkan, syirik itu ada dua, ya, syirik ada dua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syirkun fi tauhid yanqulu anil millah, yang pertama adalah syirik di dalam tauhid yang mengeluarkan dari agama. Wa syirkun fil amal, yang kedua adalah syirik di dalam amal. La yanqulu anil millah, yang tidak mengeluarkan dari agama. Wa huwa arya, dan ini adalah riya. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, karena syirkul asghar, syirik yang kecil. Kemudian disebutkan oleh Syekh Yasin rahimahullah, walakin qad yakunu syirkan akbar fi mawadhi', akan tetapi terkadang syirkul asghar, syirik kecil tersebut, riya, itu bisa menjadi syirik yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam pada beberapa keadaan, ya. Al awal, yang pertama, an yakuna riya'u fi aktsaril a'mal, apabila riya'nya itu sudah terdapat di dalam kebanyakan amalan dia, jadi mayoritas amalan dia itu riya. Nah, ini syirkul akbar, syirik kecil. Nah, wa hadza yufhamu min qawli Ibnil Qayyim rahimahullah fi ighathati lahfan, dan inilah yang difahami dari ucapan al-imam Ibnil Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ighathatul Lahfan min maqayidi syaitan, ya, kitab yang menjelaskan tentang, ya, makar-makar syaitan, kitab Ibnil Qayyim rahimahullah, kitab yang sangat bagus, ya, Ighathatul Lahfan fi maqayidi syaitan. Asyirkul asghar kayasir riya wa tasannu'i lil makhluk. Dan syirik asghar, syirik kecil, itu seperti yasiru riya, riya yang tersembunyi. Ini yang dianggap sebagai syirik kecil. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, seorang beramal ikhlas tapi tiba-tiba ketika ada yang melihat dia masuk, ya, misalnya rasa bangga, rasa senang, ya, karena manusia melihatnya. Nah, ini namanya yasiru riya. Yang seperti ini syirkul asghar. Wa tasannu' lil makhluk. Nah, demikian pula seperti seorang membuat-buat sesuatu dari ibadahnya untuk makhluk. Nah, Qala Syekh Sulaiman, nah, berkata Syekh Sulaiman ya, fi taisir, di dalam Taisir Al-Azizil Hamid ya, syarah Kitab Tauhid atau syarah Fathul Majid. Nah, fafassara asyirkal asgar biyasiri minar riya, maka ditafsirkan ya syirik asgar itu dengan yasir minar riya, riya yang samar, riya yang ringan ya. Nah, riya tapi yang sifatnya ringan, yang samar. Nah, fadalla ala anna katsirahu akbar, maka di sini menunjukkan bahwasannya ya, riya yang banyak itu syirkul akbar. Nah, bisa dipahami ya. Jadi riya yang dianggap syirik kecil apabila riyanya itu yasir, istilahnya yasiru riya, riya yang ringan ya. Tapi kalau riya yang banyak di dalam ibadah seorang, maka itu syirkul akbar waliyadzubillah ya. Maka ini faedah bagi kita ya, untuk kita berhati-hati dalam beramal. Asran yang kedua ya, riya yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam, yang dianggap sebagai syirkul akbar, an yudkhila fi aslil amal, apabila riyanya tersebut masuk ke dalam asal amalnya. Paham ya? Jadi asal dari amalnya tersebut dibangun di atas riya. Dari awal dia beramal memang untuk riya. Dia sholat pergi ke masjid ya, datang sholat berjamaah ke masjid, memang tujuan dia riya, supaya untuk dilihat manusia. Nah, bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan di dalam hatinya untuk dapat pahala ya. Untuk ibadah kepada Allah tidak ada. Nah, ini dimaksud dengan an yudkhila fi aslil amal. Riyanya tersebut masuk ke dalam asal amalannya. Fa fi fatawa lajnatud daimah, di dalam fatwa ya, lajnatud daimah ya, maka dijelaskan amma idza kana la yati bi aslil ibadah illa riya, walau la dzalika ma shalla wala shama wala dzakara Allah wala qara alquran fa huwa musyrikun syirkan akbar. Naam, kata Lajnatud Daimah di dalam fatwanya, adapun apabila seseorang ya, dia tidak mendatangkan asal ibadahnya kecuali riya, artinya dia tidak beramal kecuali riya ya, walau la zalika ma shalla wala shoma, yang mana seandainya bukan karena riya dia tidak sholat dan tidak puasa. Nah, ini ya, jadi memang asal perbuatan atau asal dari amalannya riya. Nah, wala dzakarallah wala qara alquran, demikian pula kalau bukan karena riya dia tidak berzikir kepada Allah, demikian pula tidak membaca Al-Qur'an. Maka kata Lajnatud Daimah fahuwa musyrikun syirkan akbar, maka dia adalah seorang musyrik dengan syirik yang besar. Wa huwa minal munafiqin alladzina qala Allahu fihim, dan dia termasuk dari orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sungguhnya orang-orang munafik, mereka mengelabuhi Allah Subhanahu wa taala, membuat tipu daya kepada Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah Subhanahu wa taala ya yang membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan sangat malas. Ini orang-orang munafik ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berat, orang-orang munafik. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, asqalus salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subuh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Ini paling berat. Law ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalau mereka tahu keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah, tentunya mereka akan mendatanginya dalam keadaan merangkak. Ini keutamaan orang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa orang munafik sangat berat melaksanakan sholat isya? Ya, karena pada waktu itu tidak ada lampu, enggak ada listrik. Ya, di zaman Rasulullah ya kalau malam hari ya gelap. Ya, gelap gulita. Seorang tidak bisa mengenali yang lainnya ketika sholat isya. Kalau sholat maghrib masih bisa, ya wajah orang masih bisa dikenali kalau sholat maghrib. Tapi kalau sudah sholat isya dan sholat subuh, ya itu disebutkan mereka tidak bisa melihat, ya mengenali wajah satu dengan yang lainnya. Sehingga orang munafik berat, ya karena mereka sholat untuk dilihat manusia. Kalau sholat isya, ya nggak ada lampu, nggak bisa dilihat manusia, ya. Apa tujuannya, ya. Nah, sehingga mereka berat. Faidah kemudian disebutkan pula faidah dari Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah di dalam Ma'arijul Qabul. Wal farqu baina hadzal riya' alladzi huwa an-nifaqul akbar wa baina riya'u atau wa baina riya'i alladzi sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam syirkan asghar khafiyan. Wa haditsul a'malu binniyat. Dan perbedaan antara riya yang ini yang merupakan kemunafikan yang besar dengan riya yang dinamakan oleh Nabi dengan syirkul asghar, ya, atau riya yang khafi, ya, perbedaannya adalah hadis al-a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Nah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah, dan di sini disebutkan, ya, di urutan pertama di dalam kitab ataupun dalam kumpulan hadis Arba'in An-Nawawi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, sesuai dengan niat. Amalan seorang sesuai dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang dia hijrah, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang dia hijrah, hijrahnya untuk dunia yang hendak dia capai, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya untuk wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya tersebut itu sesuai dengan apa yang dia hijrahkan. Ini ya asal dari perbedaan riya yang merupakan riya akbar, riya yang besar, yang syirkul akbar, dengan yasiru riya atau riyaul khafi, riya yang samar, yang ringan. Fa niyatu hiyal farqu fil amal fi ta'yinih, maka niat itu pembeda, ya, di dalam suatu amalan dari sisi penentuannya. Niat itu tidak bisa dilihat, ya kan? Seorang bisa beramal, ya, melakukan suatu amalan sama, secara zahirnya sama, tapi niatnya bisa beda. Nah, orang masuk ke dalam masjid, ya, si A masuk ke masjid sholat 2 rakaat, ya, si B masuk ke dalam masjid juga sholat 2 rakaat, ya. Nah, ini bisa jadi niat keduanya beda. Yang satu mungkin masuk ke masjid dengan niat sholat sunnah tahiyatul masjid, satunya lagi masuk masjid sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunnah wudu atau sholat subuh karena dia masbuk misalnya, ya. Nah, ini seorang mandi, ya, sama-sama mandi. Nah, secara zahir sama, ya kan, amalannya mandi, tapi niat kita tidak tahu. Ada seorang masuk kamar mandi, ya, dia mandi dalam rangka untuk kebersihan, untuk mendinginkan tubuhnya, ya, tabarrut, ya. Mungkin yang satu lagi mandi junub, ya, atau yang lainnya. Nah, amalannya sama-sama mandi. Nah, Nah, ini. Jadi niat amalan seorang itu perkara yang tidak bisa kita lihat. Ya, maka niat ini syarat untuk menentukan suatu amalan. Tanpa niat, maka amalan tersebut tidak sah. Ya. Ya, seperti tadi, seorang mandi, ya, seorang junub. Misalnya seorang bangun tidur dalam keadaan junub. Ya. Mimpi atau yang lainnya. Kemudian dia bangun tidur, mandi. Ya. Mandi, dia berangkat sholat subuh. Tapi dia ya, kemudian ingat, tadi saya mandi enggak niat. Mandinya tadi tidak niat untuk mengangkat hadas besar. Tidak niat mandi junub. Makanya seperti ini tidak sah. Ya, salatnya tidak sah dan dia harus mandi kemudian mengulangi salat subuhnya. Ya. Nah, ini. Jadi harus niat. Walaupun dia mandi, sama-sama mandi, membersihkan badannya, tapi tanpa dia niat untuk mengangkat hadas besarnya, maka dia tidak bisa. Ya, maka hadas besarnya tidak bisa terangkat. Nah, harus dengan niat. Demikian pula puasa. Puasa seorang harus berniat di malam hari. Ya, barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari untuk berpuasa, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa wajib ya, untuk puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah boleh niat di siang hari. Nah, ini. Seorang misalnya puasa, dia lupa niat di malam harinya. Ya. Kecuali setelah terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Ya, harus dia meniatkan. Ya, bagaimana niatnya? Ya, niatnya dalam hati, enggak perlu nawaitu shauma ghadin an ada'i fi syahri ramadhanan dan seterusnya, enggak perlu. Ya cukup dia mau tidur, besok saya bangun sahur, itu udah niat. Dia mempersiapkan makan sahurnya atau dia menyetel HP-nya alarm untuk bangun subuh, itu sudah teranggap niat. Jadi niat enggak susah. Ya. Seorang beramal tanpa niat, ya, kata para ulama itu berat. Lebih ringan memindahkan gunung daripada beramal tanpa niat. Seorang pasti dia ketika beramal ada niatnya, nggak mungkin nggak ada niatnya, ya kecuali memang orang yang terganggu pikirannya. Nah, ini beda. Nah, baik, kita lanjutkan mungkin setelah adzan. Alisha, fadhal. Kita lanjutkan. Faniyatu hiyal farqu fil amali fi ta'yinihi wa fi ma yuradu bih. Maka niat merupakan pembeda di dalam amalan dari sisi penentuannya dan dari sisi tujuan dia beramal dengannya. Ini ya, harus dengan niat seperti penjelasan kita tadi. Ya. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam manzumah Qaidul Fiqhiyah beliau mengatakan an-niyatu syartun disairil amal minhas salatu wal fasadu lil amal. Ya. Niat itu merupakan syarat untuk seluruh amalan. Seluruh amalan harus dengan niat. Nah, minhas salatu dengan niat tersebut itu sebagai penentu benar dan fasadnya suatu amal. Benar dan rusaknya suatu amal dengan niat. Waqad utliqat an-niyyatu fil Qur'ani bil lafdhil ibtidha' wa bil lafdhil iradah. Dan telah diitlakkan penyebutan niat di dalam Al-Qur'an dengan sebutan ibtidha', mengharap. Ya. Atau dengan lafaz iradah. Atau lafaz iradah, berkeinginan. Nah. Seperti ya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya, nuwafi ilaihim, akan kami penuhi keinginan tersebut di dalamnya. Nah, ini. Maka lafaz yurid irada di sini itu yang dimaksud niat, barang siapa yang meniatkan, ya, untuk dunia. Ya, demikian pula lafaz ibtigha. Nah, wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fa sawfa nutihi ajran 'azima. Nah, barang siapa yang meniatkan perkara tersebut ibtidha'a wajhillah dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami penuhi baginya pahala yang besar. Ini ya, lafaz niat di dalam Al-Qur'an. Nah, fa in kana al-ba'thu 'ala al-'amal huwa iradatullah wad-daral akhirah wa salima min ar-riya'i fi fi'lihi wa kana muwafiqan li syar'i fa dzalika al-'amalu as-salihul maqbul. Barang siapa yang dia beramal dan dia menginginkan Allah dan negeri akhirah dan selamat dari riya dan di dalam perbuatannya, dan amalan tersebut sesuai dengan syariat, yakni mengikuti sunnah, maka fadzalikal amalu salihul maqbul, yang demikian yang disebut dengan amal soleh yang diterima. Jadi amalan dikatakan sebagai amal soleh ya, apabila ya dua syarat terpenuhi. Yang pertama adalah al-ikhlas, niatnya harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi dalam suatu amalan, maka itu tidaklah dikatakan sebagai amalan yang soleh, tapi itu adalah amalan yang toleh ya. Walaupun manusia menganggapnya baik, sehingga yasinan bukan amalan soleh, maulid nabi bukan amal soleh, isra mi'raj bukan amal soleh ya, dan yang lainnya dari amalan-amalan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan amalan soleh. Nah, walaupun manusia menganggapnya baik, tapi itu amalan yang toleh. Wa in kana al-ba'thu 'ala al-'amal huwa iradata ghairillah 'azza wa jalla fadzalika nifaqul akbar. Barang siapa yang dia ya, yang membangkitkan amalannya adalah keinginan selain Allah 'azza wa jalla, maka yang demikian itulah kemunafikan yang besar, nifaqul akbar. Sawa'un fi dzalika man yuridu bihi jahan wa ri'asatan wa talabad dunya. Baik ya, amalan tersebut diinginkan dengannya kedudukan atau kepemimpinan, demikian pula tujuan untuk mencari dunia. Wa man yuridu haqna damihi wa ismata malihi wa ghairi dzalika fa hadza diddani yunafi ahaduhuma al-akhar la mahala. Dan barang siapa yang menginginkan ya untuk memelihara darahnya atau memelihara hartanya dan yang lainnya, maka dua perkara ini saling bertolak belakang, kontradiktif ya, yang masing-masingnya saling bertentangan ya, la mahallah, ini sudah mesti. Wa in kana ba'itsu 'alal 'amali huwa iradatallahi 'azza wa jalla wa ad-daral akhirah walakin dakhala 'alaihi riya' fi tazyinihi wa tahsinihi. Barang siapa yang pembangkit amalan dia adalah keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala dan darul akhirah, akan tetapi dimasuki oleh riya, amalan tersebut dimasuki oleh riya, fi tazyinihi wa tahsinihi, di dalam dia menghias-hiasi amalan dan memperbagus amalan tersebut. Fadzalika huwallazi samahu nabiy sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar. Demikianlah yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, wa fassarahu birriya'il amali, dan ditafsirkan dengan istilah riya'ul amali, riya di dalam beramal. Nah, ini syirkul asghar. Wa zadahu idhahan biqaulihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah penjelasan ya tentang syirkul asghar dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, mencontohkan yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ya, maka seorang berdiri, dia mengerjakan salat, kemudian dia menghias-hiasi salatnya ya, dalam rangka atau dia menghias-hiasi sholatnya karena dilihat oleh seseorang. Nah, ini yang disebut dengan riya'ul khafi. Naam. Wa hadza la yakhruju minal millah. Maka yang seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. tidak sampai kafir. Walakinnahu yanqusu minal amali biqadarih, akan tetapi akan mengurangi pahala amalannya sesuai dengan kadariyahnya. Ya, akan mengurangi amalannya, amalannya tetap sah. Ya, tapi akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqad yaghlibu 'alal 'amali fayuhbituhu kullah. Dan terkadang riaknya tersebut mengalahkan amalnya. Artinya sampai menguasai amalannya. Sehingga demikian akan menggugurkan amalan tersebut. Ini. Waliyadzu billah. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihatan waj'alha liwajhika khalisatan wa la taj'al li ahadin fiha syai'an. Amin ya rabbal alamin. Naam. Maka ini al-fasl ashir, ya, pasal yang ke-10 tentang hukum riya, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya pasal yang ke-11 tentang hukum suatu ibadah yang tercampur dengan riya, ya, ibadah yang tercampur dengan riya, ini bagaimana hukumnya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillahi taala. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa hukum melawan orang tua tapi ia sudah minta maaf? Mohon jawabannya. Ya, melawan orang tua termasuk dosa yang paling besar, ya, setelah syirik. Nah, bahkan hukuman ukubah yang paling cepat disegerakan hukumannya itu adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu biasanya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia. Dan itu banyak kita lihat. Ya, seorang kehidupannya hancur. Ya, berantakan. Kalau dia berumah tangganya hancur. Nah, ternyata diusut dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini hati-hati. Ya. Tapi kalau sudah minta maaf ya selesai. Ya, dia sudah minta maaf, sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah wajib mengangkat tangan ketika kunut witir? Naam. Wallahu a'lam bishawab, yang pendapat yang sampai sekarang secara pribadi yang pegang adalah bahwasanya tidak disunahkan, ya, mengangkat tangan ketika kunut. Tapi kalau seorang mau mengangkat tangan tidak mengapa ketika kunut witir, kalau imamnya membaca kunut. Dan ini juga ada pembahasan apakah kunut witir itu disyariatkan atau tidak, ya. Sebagian mengatakan kunut witir, ya, terjadi perselisihan yang banyak, ya, tentang kunut witir. Ada yang mengatakan kunut witir dilakukan sepanjang tahun, ya. Ada yang mengatakan kunut witir ini khusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan kunut witir ini khusus di bulan Ramadan. Dan pendapat yang lainnya, ada yang mengatakan kunut witir bid'ah, seperti pendapat al-imam Tawus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan kunut witir bid'ah. Kunut witir adalah bid'ah, ya. Tapi banyak pula para ulama yang mensahihkan hadis-hadis tentang kunut witir, yaitu hadis Al-Hasan bin Ali, ya, yang menyebutkan Allamin a'la, kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aan aquluha fil witr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku suatu doa yang aku baca ketika salat witir, yaitu doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalani fiman tawalait, dan seterusnya. Nah, sebagian para muhaddisin, ya, terutama para ahlul illah, para ulama yang ahli dalam bidang ilalul hadis, mereka mengatakan tambahan fi kunutil witr ini tambahan yang lemah, ya, tambahan yang lemah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Nah, ala kulli hal, terjadi perselisihan, ya, yang masing-masing tentunya memiliki pendapat yang berbeda, ya. Adapun kita apabila imam berpendapat witir, ya, kalau kita mau mengangkat tangan silahkan, kalau tidak mau mengangkat tangan juga silahkan. Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika ditanya apakah disyariatkan mengangkat tangan ketika doa kunut witir, maka beliau mengatakan, sampai sekarang saya tidak tahu ada hadis yang menyebutkan mengangkat tangan ketika sunut witir. Adapun kunut subuh, maka jangan mengangkat tangan, ya, karena itu bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain termasuk dari perkara riya? Nah, mengungkit-ungkit kebaikan, ya ini bukan termasuk riya, ya. Tapi yang mengungkit kebaikan, dan ini diancam oleh Rasulullah SAW, seorang yang mengungkit ataupun meminta kembali pemberiannya, ya, seperti anjing yang menjilat muntahannya, waliyadzbillah. Perkara yang menjijikkan, ya, jadi tidak perlu seorang mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain, ya. Tapi kalau mengungkit kebaikan dalam rangka untuk memberikan ta'dib, ya, bukan dalam rangka untuk apa ya, untuk dia supaya diakui, ya, tapi untuk menta'dib, ya, diingatkan seorang yang mungkin dia tidak pandai bersyukur, ya, diingatkan. Kamu sudah saya misalnya saya didik dulu, ya. Nah, dari sebelum kamu jadi apa-apa sampai kamu jadi seperti ini, ya, kamu harus ingat, ya, harus tahu diri misalnya. Apabila orang tersebut memang orang yang lupa diri, insya Allah yang demikian tidak mengapa. Tapi hukum asalnya, ya, tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian. Dikhawatirkan yang seperti itu bisa membatalkan amalannya, membatalkan pahala pemberiannya tersebut. Nah, bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ya, ini pembahasannya khusus, ya, tentang adab-adab thalabul ilm. Nah, ya, ya, caranya adalah ikhlas. Ikhlas dia menuntut ilmu, ya, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencari ilmu dengan metode yang benar. Ya. Dia mencari ilmu dari ahlu sunnah, menuntut ilmu di lingkungan ahlu sunnah, bukan ahlul bid'ah, ya, ini. Kemudian dia beradab di dalam menuntut ilmu. Demikian pula dia mengamalkan ilmunya. Maka ini cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apakah seorang yang mengganggu saudaranya beribadah dia berdosa? Ya, berdosa, bahkan waliyadzubillah ini termasuk perbuatan kufur, ya. Hati-hati, mengganggu ibadah termasuk perbuatan as-saddun an sabilillah, ya, menghalang-halangi seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pembatal keislaman yang bisa membatalkan keislaman seorang, mengganggu orang lagi sholat khusyuk, diganggu, hati-hati, ya, bukan cuma berdosa tapi bisa kafir ancamannya, ya. Jadi berhati-hati, jangan dipermainkan masalah ibadah ini, tidak ada, ya, tidak boleh bermain-main, ya. Tidak boleh dijadikan permainan, tidak boleh dijadikan bahan untuk candaan, apalagi tertawaan. Ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.